Syukur bagaikan bunga mawar yang harum nan indah. Ia tak akan tumbuh tanpa ditanam. Disiram, dipupuk, dan dirawat dengan baik. Pak, semerap bunga mawar. Bunga mawar itu beda karo suket. Nek suket, iku biasa gak ditandur, cukul karepe. Insya Allah bunga mawar tidak ada cukul karepe dhewe. Tapi harus ditanam. Disiram, dipupuk dan dirawat. Apapun bentuk nikmat yang datangnya dari Allah, sepanjang kita cerdas dan pandai mensyukurinya, nikmat tersebut akan berkembang dan ditambah. Sebaliknya, apapun bentuk nikmat yang ada pada diri kita, kalau kita ceroboh dan cenderung mengingkarinya, nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah. Umpama belum dicabut, hanya tunggu giliran dan waktu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Tiga macam nikmat niki kula kupase kinten-kinten 2 menit sebelum memasuki materi ingkang kula kaji pada di malam yang penuh berkah ini. Yang pertama adalah nikmat hidup. Nuwun sewu, sampe niki urip, Pak. Urip sak sembarangi. Nggih. Lho kula takon urip sak sembarangi sampean kudu cerdas. Kiai ku mboten noleh ngomong ceroboh-ceroboh niku. Engko sing ceroboh iku sing dilingi wong. Nikmat hidup ini diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Bersifat gratis alias gak bayar. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya sampean disyukuri nang Allah kandel, kula cuwilna sedidik nggih. Sing beling-beling iki nang tobat. Jantung kita. Jantung kita ini saudara dalam 1 menit mengalami 70 kali detakan. Seperti jarum jam. Kalau jarum jam. Nek sak jam, pitung bolo ping no swida. Insya Allah ketemu 4200 detakan. Sehari semalam, sampai ping no 4 likur. Insya Allah ketemu 100.800 kali detakan. Ya apa nek wonge ku umure 70 tahun, 70 tahun. Kira-kira dihitung nduk kalkulator gak mot nggih. Ini sepertian detik kita dilepas Allah. Sepertian detik kita tidak dibantu oleh Allah, macetlah jantung kita. Kalau jantung kita macet, ber berakhirlah namanya kehidupan. Bahasa Inggrisnya bongkoh. Omai kak digowo. Dengar lagi. Mersine kariere kak digowo. Bojone kak digowo. Sawai kak ditombo. Gowo. Sing digowo mau telu. Siji sodako jariah. Loro ilmu sing manfaat, telu anak sing soleh, sing gelem dongakno wong tuane setelah meninggal. Pak, sing teko ngaji niki lho, ana sing rumangsa wis duwe sangune telu ta. Ngajung. Sampeyan sedhako ya eman-emanan. Ilmu ya jumpon. Nggih mboten? Duwe anak ya angel ditata mbaulet ae. Diondokno mule, sekolah gak tegas, kluthik ngetengi anake wong. Pak, bisa dilanjut? Nikmat hidup ini mari kita syukuri. Tidak sekedar membaca hamdalah alhamdulillah, tapi kita manfaatkan setiap detik waktu yang kita miliki untuk kebaikan. Sehingga tidak ada waktu yang hilang secara percuma kecuali bernilai amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi mlebune metu ambekan iki sampean manfaatno. Kanggo apa? Kanggo nglakoni bagus. Supaya ora ana umur yang hilang secara percuma kecuali bernilai amal soleh. Dengan adanya nikmat kemerdekaan kita bebas berkumpul, berserikat, berpendapat, menentukan pilihan, nggih mboten?